Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian online membahas kitab Bulughul Maram pada bahasan Kitabul Jami'. Terakhir dari pertemuan kita adalah hadis ketiga dari bab tentang al-birru was-silah. Kita belum selesai membaca uraian dari Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang hadis ini. Kita akan baca terlebih dahulu isi daripada hadis ketiga tadi. Hadis ini hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, di mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah haramkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat, dan Allah haramkan atas kalian wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mengarah kepada kebiasaan kaum jahiliyah. Wa man'an wahat, dan Allah haramkan atas kalian tindakan enggan memberi namun gemar meminta. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karaha lakum wa kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atal mal, dan Allah membenci pada kalian qila wa qala, kebiasaan menukil kalimat katanya dan katanya, atau dengan bahasa lain desas-desus, dan banyak bertanya, atau arti lain banyak meminta, serta menyia-nyiakan harta. Kemudian disebutkan di sini, wa fil lafdil akhar wa yaskhatu lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Dalam teks lain kalimatnya adalah wa yaskhatu lakum qila wa qala, Allah membenci, tidak menyukai pada kalian qila wa qala, katanya dan katanya, kalimat itu, kemudian banyak bertanya atau meminta, serta menyia-nyiakan harta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang diharamkan oleh Allah sudah kita bahas ya, pada pertemuan sebelumnya. Uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu, kemudian mengubur anak atau bayi perempuan hidup-hidup, lalu tindakan enggan memberi namun gemar meminta. Tinggal berikutnya kita akan sampaikan perkataan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ya, tentang yaqrah lakum qila wa qala. Allah tidak menyukai pada kalian kalimat katanya dan katanya atau desas desus. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yaqrahu lakum qila wa qala wa fil lafdil akhir wa yaskhatu lakum qila wa qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah tidak menyukai pada kalian kalimat katanya dan katanya. Dalam teks lain, Allah membenci pada kalian qila wa qala, kalimat katanya dan katanya. Maknahu anjuran untuk sedikit berbicara. Wal hirsu ala adamit tawassu, dan motivasi untuk tidak terlalu meluas dalam perkataan. Karena tawassu'a fil kalam yufdi ilal kadhib wa yufdi ilal ghalat. Sebab terlalu meluas dalam perkataan atau pembicaraan ini bisa mengantarkan kepada kedustaan dan bisa mengantarkan kepada kekeliruan dan kesalahan. Dulu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, siapa yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Oleh karenanya, sekiranya ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak terlalu penting untuk diungkap, maka sebaiknya tidak diungkap. Sebab tidak setiap perkataan itu layak disampaikan. Kalau orang sudah tidak peduli dengan apa saja yang keluar dari ucapannya, dari perkataannya, maka sudah dipastikan rentan jatuh dalam kesalahan atau bahkan kedustaan, waliyallahu billah. Kemudian kata Syekh, fayam bagi lil mu'mini an yakuna qalilul kalam illa fil khair. Oleh karena itu sudah semestinya bagi seorang mukmin mengurangi perkataan. Illa fil khair, kecuali dalam hal kebaikan. Walihada qala alaihi salatu wassalam fil hadisi sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim, mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Jelas apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini dapat dipahami oleh siapapun. Ya. Qala wa fi hadithi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, al-lisanu fi afiyatin ma lam yatakallam. Fa in takallama falahu aw alaihi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha disinggung tentang sabda Nabi yang berbunyi, al-lisanu fi afiyatin, lisan itu senantiasa selamat, malam yatakallam, selama tidak berbicara. Jika berbicara maka bisa jadi untuknya untuk si pemilik lisan itu, au alaihi atau atasnya. Artinya bisa menjadi satu kebaikan baginya atau justru sebaliknya bisa jadi bumerang untuknya. Nah, disinilah ya pentingnya setiap kita menjaga kata-kata yang keluar dari lisan kita. Apalagi kalau kata-kata itu mengandung kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan yang didengar ya entah dari mana asalnya, belum bisa dipastikan kebenarannya. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan yakrahu lakum qila wa qala. Qila wa qala adalah kutipan-kutipan, katanya si fulan, katanya si allan. Nah, desas desus ya. Tayib, falhasilu, kata Syekh rahimahullah, falhasilu kesimpulannya, annal insana fi afiyatin ma lam yantiq fa in nataqa faqad ta'arrada lil khatri. Seseorang akan senantiasa dalam keselamatan, fi afiyatin malam yantiq, selama tidak banyak bicara. Tapi ketika dia bicara, maka terkadang itu ta'arrada lil khatri, terkadang membuka peluang ya, pada bahaya. Fayam bagilah wa an yantiq bi khairin, maka sudah semestinya baginya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik. Wa an yaskut amma siwa, dan diam dari selainnya. Imma khairun wa imma sumt. Kebaikan yang dibicarakan atau kalau tidak diam. Hakadza yang bagi lil mukmin. Beginilah semestinya yang ditempuh oleh seorang mukmin. Kemudian Syekh mengingatkan wasumtu yakunu anisyarla anil khair. Diam itu tentunya diam dari kata-kata yang jelek atau dari kejelekan. La an khairin. Bukan diam dari kata-kata yang baik. Qala wa fil hadithil akhari, dalam hadis lain disebutkan bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Sejelek-jelek tunggangan atau sandaran seseorang adalah ketika dia mengatakan kata mereka. Kata fulan, kata allan, katanya, tanpa tasabut, tanpa berusaha untuk mengetahui sejauh mana kebenarannya. Setiap kali mendengar ada berita tentang si fulan yang disampaikan oleh si allan, dinukil. Nah, ini makna hadis bisa matiyatur rajuli za'amu. Celaan dari Nabi alaihi salatu salam kepada orang yang punya kebiasaan seperti itu. Menukil sana sini perkataan fulan, perkataan alan tanpa tathabbut. Bisa matiyatur rajul za'amu. Wa fil haditsil akhir, dalam hadis lain Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta manakala ia menyampaikan setiap apa yang telah didengarnya tanpa mencari tahu kebenarannya. ini tindakan yang buruk. Apalagi kalau ini dipakai untuk menjatuhkan saudaranya, dipakai untuk menjatuhkan lawan. Ya, ini tidak sportif, tidak ilmiah. فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنْ أَنْ يَخْتَارَ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ. Maka sangat pantas bagi seorang mukmin untuk memilih kata-kata yang baik. إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ, apabila ia berbicara. وَأَنْ يَكُفَّ عَنِ الْكَلَامِ السَّيِّ, dan hendaknya ia menahan diri. Anil kalamis sayyi, dari kata-kata yang jelek. Wa alla ya'khudha mimma yasma'u illa thayyib, dan jangan sampai ia mengambil setiap apa yang didengarnya illa thayyib, kecuali yang baik. La yuhaddithu bikulli ma sami'a, enggak boleh baginya menyampaikan setiap apa yang telah didengarnya. Bal yakhtar wa yanzur, namun hendaknya ia memilih mana kata-kata yang baik. Wa yanzur, dan melihat. Fayudhhiru at-thayyib alladhi yanfa'u an-nas wa yad' ma siwa. Yudhhir at-thayyib, ia hendaknya menampakkan yang baiknya, yang bermanfaat bagi manusia, dan meninggalkan selainnya. Makanya nasihat-nasihat para ulama yang disampaikan kepada kita diantaranya adalah fakir qobla an ta'zim, berfikir sebelum berbicara. Ya, seperti pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala misalnya, ketika mengomentari hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, beliau mengatakan hendaknya, ya, bil makna setiap orang melihat kata-kata yang akan diucapkannya, apakah bermanfaat, bermaslahat, membawa kepada kebaikan, ataukah justru tidak bermanfaat, mengandung keburukan, dan bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Maka harus berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan setelah kalimat qila wa qala idha'atul mal, idha'atul mal, Allah tidak menyukai, membenci kalian idha'atul mal, ketika kalian menyia-nyiakan harta. Apa maknanya? Kata Syekh rahimahullahu taala, amma idha'atul mal maknahu adamu hifdhihi. Adapun menyia-nyiakan harta maknanya adalah adamu hifdhihi, tidak menjaganya. Bal yudayyi'uhu fil haram, tetapi justru yudayyi'uhu fil haram, menyia-nyiakannya, menghabiskannya dalam hal-hal yang haram. Aw fil la'bi, atau dalam permainan, wallahwi, sendagurau. Aw fi ashbah dhalik mimma laisa fihi faidah, atau dalam semisal itu yang tidak sedikit pun mengandung faidah di dalamnya. Menghambur-hamburkan harta intinya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Permainan, senda gurau, ya, hal-hal yang haram. Nah, qala wal malu lahu sya'nun, padahal kata Syekh, harta itu memiliki kedudukan. Walahu faidatun kabiratun fi amri dini wa dunya, harta itu memiliki faidah yang besar dalam urusan din dan juga urusan dunia. Falwajibu hifdhuhu wasorfuhu fi ma yanfa'u, maka yang wajib adalah menjaganya, ya, wasorfuhu fi ma yanfa'u, dan menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Ini yang harus kita lakukan terhadap harta yang kita miliki. Karena walau bagaimanapun harta itu punya hak. Hak untuk kita tunaikan dengan baik. Apa di antara haknya? Selain kita belanjakan dalam perkara-perkara yang baik, ya, kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, juga kita jaga. Nah, jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Amma idha'atuhu fala tajuzu, karena idha'atuhu tu'tabaru sarafan wa tabdhiran batilan la yajuz. Wallahu yaqulu la tubaddir tabdhira. Menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan harta, kata Syekh, la tajuz, tidak diperbolehkan. Sebab menyia-nyiakan harta dikategorikan tu'tabaru sarafan, dikategorikan sebagai bentuk sarafan. Tindakan berlebihan, israf, wa tabdhiran, dan tabdhir batilan, tabdhir yang batil, tidak diperkenankan. Allah berfirman, la tubadzir tabdhira, jangan kalian menghambur-hamburkan harta, di surat Al-Isra ayat yang ke-26. Nah, qala berikutnya, fal mu'min yasunul mal, maka seorang mukmin hendaknya melindungi hartanya. Fal mu'minu yasunul mal, seorang mukmin hendaknya melindungi hartanya. Wa yasrifuhu fi wajhih, dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Wa yaqtanihi min wajhih, dan menjaganya. Sebagaimana mestinya. Wa yaksibuhu min wajhih, kemudian mengupayakan untuk mendapatkannya dengan cara yang benar. Hakadal mu'min, seperti inilah seorang mu'min. Wa huwa mas'ulun an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia bertanggung jawab dengan segala hal yang berhubungan dengan hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia infakan. Fa'alaihi an yattaqiyallaha fi kasbil mal, maka seorang mukmin bertakwa kepada Allah dalam mengusahakan atau mencari harta. Hatta la yaksibuhu illa minat tariqil halal, hingga ia tidak memperolehnya kecuali dari jalan yang halal. Wa alaihi an yattaqiyallah fi sarfihi, ia pun hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menggunakannya. Fala yadhahu fil malahi au fil khumur au fil ma'asi au fil la'bi wal lahwi, jangan sampai ia meletakkannya fil malahi, pada hal-hal yang sifatnya hura-hura, au fil khumur, atau untuk mabuk-mabukan, minum khamr, atau untuk kemaksiatan, au fil la'bi wal lahwi, atau permainan senda gurau, alladzi la khaira fihi, yang enggak ada kebaikannya sama sekali, au ma asbaha dzalika, atau semisal itu, mimma yu'addu batilan, yang dianggap sebagai sebuah kebatilan, wa yu'addu tabdiran, wa yu'addu safahan wa fasadan, dianggap sebagai tabdzir, dianggap sebagai tindakan keji dan kerusakan. Naam, fal malu lahu sya'nun wa huwa yu'inu 'alal khair idza ahsana at-tasarruf fihi. Maka kesimpulannya, harta memiliki kedudukan. Harta ini sesuatu yang yu'inu 'alal khairi, dapat membantu kebaikan apabila benar dalam menggunakannya. Ya. Kalau kita gunakan harta kita dengan baik, tentu akan membuahkan kebaikan. Tapi kalau kita gunakan harta yang kita miliki ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, ya, mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ini bisa membahayakan kita dan membuahkan hal yang buruk bagi kita. Karena akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, saat setiap kaki kita tidak mampu bergeser, ya, hingga disampaikan kepada kita empat pertanyaan. Satu dari empat pertanyaan itu adalah tentang harta yang kita miliki. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita peroleh dan ya, kemana kita infakkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah idha'atul mal adalah kathratas su'al. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wa amma kathratas su'al, adapun banyak bertanya atau meminta, ya. Ini yang ketiga dari hal yang dibenci, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa taala. Fahadha fassarahu ahlul ilmi ala wajhain. Ahlul ilmi menafsirkan kalimat ini menjadi dua, dua tafsiran. Ahaduhuma, salah satunya, kasratus su'al fid dunya fi talabil mal. Yang dimaksud dengan kasratus su'al, banyak ya, meminta di sini adalah terkait dengan dunia. Kasratus su'al fid dunya, banyak meminta urusan dunia. Fi talabil mal, ya, mencari harta benda. Wa hadza la yanbaghi, jelas ini tidak semestinya dilakukan. Ya. Yanbaghi lil insan alla yas'ala illa inda dharurah. Semestinya bagi setiap orang tidak meminta kecuali terpaksa. Ya, kecuali terpaksa. Karena walau bagaimanapun meminta-minta itu adalah tindakan tercela. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa ini hal yang tidak disukai oleh Allah, kathratus su'al, banyak meminta. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi pun mengatakan, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Seseorang terus-terusan meminta-minta kepada manusia, atau tidaklah seseorang dalam keadaan terus-terusan meminta kepada manusia, melainkan nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya ya sudah tidak ada dagingnya, melainkan wajahnya sudah tidak ada dagingnya. Waliyallahu billah. Ya. Ini ancaman bagi siapa saja yang punya kebiasaan meminta-minta. Tidaklah seseorang dalam keadaan terus meminta-minta kepada manusia, melainkan dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya enggak ada sepotong daging pun. Ya. Memang secara fakta dalam kehidupan sehari-hari, ya, orang yang cenderung punya kebiasaan suka meminta-minta itu, ia akan mengorbankan rasa malunya. akan mengorbankan rasa malunya. Makanya ada istilah tidak punya muka. Ya, kita sering mendengar kata-kata tidak punya muka. Nah, itu gambaran dari orang yang sudah tidak ada rasa malu. Nah, di dalam hadis ternyata Nabi mengatakan bahwa siapa saja yang punya kebiasaan seperti itu, terus menerus ia lakukan, maka nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan di wajahnya itu sudah gak ada lagi dagingnya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastakhilla aw liyastakthir. Rawahu Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan barang siapa yang meminta kepada manusia ya, dari harta milik mereka takatsuran untuk memperbanyak kekayaannya. Jadi berusaha memperbanyak kekayaannya dengan cara apa? Meminta. Barang siapa yang seperti ini keadaannya, fa inna ma yas'alu jamran, maka sesungguhnya dia itu sedang meminta bara api. Falyastakhilla aw liyastakthir. Baik yang ia peroleh itu sedikit jumlahnya atau banyak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wal wajibu al hadar, maka yang wajib adalah senantiasa waspada ya, berhati-hati. Nah, qala fi hadithi Qabisa bin Mukharik radhiyallahu ta'ala anhu annal mas'alata la tahil illa li ahadi thalathatin. Dalam hadis Qabisa ya, bin Mukharik radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk satu dari tiga golongan. Apa tiga golongan yang dimaksud? Rajulun tahammala hammalatan. Pertama, rajulun tahammala hammalatan. Ya. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsiku. Golongan yang pertama, seseorang yang memiliki beban sangat berat, enggak ada lagi jalan keluar. Fahallat lahul mas'alatu, maka dibolehkan baginya meminta-minta ketika itu. Hatta yusibaha, hingga ia mendapatkannya. Thumma yumsik, namun kemudian dia tahan. Kalau sudah mendapatkannya, tidak lagi perlu meminta-minta. Ya. Nah, beban itu banyak, misalnya beban hutang atau apapun itu. Ya. Nah. Ini yang pertama. Wa rajulun nasabat hujaihatun ijtahat malahu fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. Yang kedua, seseorang yang tertimpa musibah. Ijtahat malahu, hingga habis seluruh harta bendanya. Nah, maka boleh baginya meminta hingga ia mendapatkan qiwaman min 'aish, sesuatu yang bisa menopang hidupnya. Au qala sidadan min 'aish, sama artinya. Rajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang ditimpa kemiskinan. Fakir. Hingga ada tiga orang yang berakal. Thalathatun min dawil hija. Tiga orang yang berakal dari kaumnya yang merekomendasinya dengan mengatakan, laqad asabat fulanan faqatan, sungguh dia si fulan itu benar-benar fakir, benar-benar apa, miskin. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusibu qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin, maka boleh baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan sesuatu yang bisa menopang hidupnya. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah, suhtan yaquluha sahibuha suhtan, rawahu Muslim. Adapun selain itu dari meminta-minta, wahai Qabisah, adalah hal yang diharamkan. Yaquluha sahibuha suhtan. Ya. Bila pelakunya memakan hasilnya, maka ia memakan hasil yang haram. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Inilah ya, tiga golongan yang dibolehkan meminta-minta karena kondisi. Ya. Nah, selain itu tidak boleh. Hadza yubayyinu lana anna al-mas'alata innama tahillu fi hadhihi al-wujuh ats-tsalatsah. Kata Syekh ini menjelaskan kepada kita bahwa meminta-minta itu hanya dibolehkan pada tiga keadaan yang disebutkan tadi. Amma man yas'alu takaffuran wa hirsan 'ala ad-dunya fa hadza la yajuz. Walihada qala wa kathratus su'al ya'ni az-ziyadah 'ala al-hajah. Adapun meminta-minta ya, dalam rangka memperbanyak harta benda, wahirsan ala dunia, dan tamak untuk mendapatkan dunia, maka ini tidak boleh. Karenanya Nabi mengatakan, wa kathratas su'al, banyak meminta. Maksudnya adalah ziyadah ala al-hajah, melebihi kebutuhan. Banyak meminta, melebihi kebutuhan. Terus meminta-minta. Mengumpul-ngumpulkan harta dengan cara meminta-minta, waliyahu billah. Taibi khotifillah rahimakumullah, itu tafsiran yang pertama. Kemudian wal makna tsani, tafsiran yang kedua dari kalimat kathratus su'al, kata Syekh, kathratus su'al fil ilmi, banyak bertanya. Jadi kalau yang pertama banyak meminta, kalau yang kedua banyak bertanya. Banyak bertanya fil ilmi, dalam ilmu. Ini juga bisa tercela, enggak semuanya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada seseorang sehubungan dengan ilmu itu baik, tapi ada kalanya menjadi sesuatu yang negatif. Wa hadza mahmulun 'inda ahli al-ilmi 'ala man yas'alu ta'annutan. Nah, banyak bertanya tentang ilmu ya yang tidak disukai oleh Allah, kata Syekh, mahmulun 'inda ahli al-ilmi, dipahami oleh ahlul ilmi, itu ditujukan kepada orang yang yas'alu ta'annutan, bertanya tapi dengan tujuan memberat-beratkan pihak yang ditanya. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, pertanyaan-pertanyaan yang ya memang sulit untuk dijawab ya. Wa yatlubul aghlutat, dan pertanyaan-pertanyaan yang mencari-cari kesalahan pihak yang ditanya. Wa idza al-mas'ulin, juga menyakiti pihak-pihak yang ditanya. Nah, wa iqauhum fil masyakil wal ghalat, bahkan menjerumuskan mereka pihak-pihak yang ditanya dalam problem dan kesalahan-kesalahan. Hadza huwal madzmum, inilah yang dilarang, inilah yang tercela. Kalau bertanya tentang ilmu ya, memang ingin mendapatkan faedah, belum tahu ilmunya, ini terpuji. Tapi kalau bertanya tentang ilmu dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, memberat-beratkan, mencari-cari kesalahan, menyakiti, menjerumuskan bahkan ke dalam problem, ini tercela. Amma man yas'alu li talabil ilmi walil fa'idati waliyastafida waliya'lam al-haq wa yaqtasid fis su'al wa la yatlubul aghlutat wa la yaqsudu idhara husni fahmihi 'alan nas aw jawdati fahmihi aw riya fahadha la haraja 'alaihi. Kata Syekh rahimahullah, amma man yas'alu li talabil ilmi, adapun orang yang bertanya dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mendapatkan faedah, liyastafid, supaya dapat faedah, supaya tahu tentang kebenaran, wa yaqtasid fis su'al, kemudian sederhana dalam bertanya, dan la yatlubul aghlutat, tidak mencari-cari kesalahan, juga tidak yaqsud idhara husni fahmihi, bertujuan untuk menampakkan baiknya pemahamannya di hadapan manusia, au jawdati fahmihi, atau cemerlangnya pemahamannya, atau riya, fahadha la harja alaihi, maka yang seperti ini tidak dosa, tidak mengapa. Ya, yang terpenting tadi menghindari mencari-cari kesalahan, ya, menghindari tujuan, menampakkan bagusnya pemahaman dia, ya. Nah, bertanya untuk mendapatkan ilmu faedah ini tidak mengapa. Lakin yaqtasid wa yakunu su'aluhu iqtisadiyan. Namun sekali lagi kata Syekh, hendak yang bertanya itu sederhana. Sederhana dalam artian tidak belat-belit, ya, tidak menyulitkan, tidak memberat-beratkan. Wa yakunu su'aluhu iqtisadiyan. Pertanyaannya itu benar-benar sederhana. Yataharra asy-syai'a al-muhim fayas'alu. Berusaha menyampaikan sesuatu yang penting, kemudian ia menanyakannya. Wala yu'dhi al-mas'ulin bil aghlutat wal masyakil. Tidak menyakiti pihak-pihak yang ditanya dengan aghlutat, cari-cari kesalahannya, wal masyakil, dan menjerumuskannya ke dalam problem. Allati qad takhfa alaihim, yang kadang luput, ya, pada mereka pihak-pihak yang ditanya. Au ta'attalihim amma huwa aham, atau ya, menyakiti pihak-pihak yang ditanya dengan ta'attalihim amma huwa aham, dengan melupakan mereka dari hal yang lebih penting. Qala wa la yaqsud ar-riya wa idhara annahu afhama min ghairihi. Dan jangan sampai bertanya dengan tujuan riya dan menampakkan bahwa dirinya lebih paham daripada yang lainnya. Aw annahu a'raf min ghairihi, atau menampakkan bahwa dirinya lebih tahu daripada yang lainnya. Aw ma asbaha dzalika, atau semisal itu. Bal yakunu lahu qasdun salihun. Namun hendaknya ia memiliki tujuan yang baik. Nah, ini hal yang penting yang harus diperhatikan, ya, bagi siapa saja yang memang punya kesemangatan untuk selalu bertanya. Harus punya tujuan yang baik, wa niyatun salihatun, dan niat yang lurus. Wa yataharra al-masaila allati yahtaju ilaiha, dan berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan. Hadza huwa alladhi yanbaghi lahu, inilah yang semestinya dilakukan. Amma kathratu su'al min ghairi nadhar wala inayatin fahuwa syai'un madmum. Terakhir kata Syekh, adapun banyak bertanya tanpa meneliti, tanpa memperhatikan, yang penting nanya saja, ini sesuatu yang tercela. Jadi memang kita dapat di kenyataan ada orang-orang yang sukanya bertanya hal-hal yang aneh, ya. Atau apa saja ditanyakan, subhanallah, sampai yang ditanya bingung, ya, apa saja ditanyakan. Atau bahkan menanyakan sesuatu tapi dengan bahasa yang berbelat-belit. Makanya tadi dikatakan kalau mau nanya, sampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sederhana, bisa dipahami dengan baik, dan menyangkut hal-hal yang dibutuhkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang sama. Seperti biasa, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya seorang akhwat baru ngaji salaf berbakti kepada kedua orang tua awam yang mana memerintahkan kepada perkara maksiat? Apakah harus memberitahu mereka? Tapi seorang akhwat juga khawatir syubhat menyambar. Nah, seperti yang diketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang wajib, ya, hal yang wajib. Namun jika kedua orang tua memerintahkan kepada hal yang bertentangan dengan perintah Allah, maka